أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال الإمام السعدي رحمه الله: قال الله تعالى، الله سبحانه وتعالى بالفرمان: قد أجيبت دعوتكما، telah dikabulkan doa kalian berdua wahai Musa dan Harun. Al-dalilun ala anna Musa kana yad'u, ini menunjukkan bahwasanya Nabiullah Musa berdoa. Wa Harun yu'ammin ala du'ai, dan Harun alaihissalatu wassalam mengaminkan doanya Musa. Wa anna alladhi yu'ammin yakunu syarikan lidda'i fi dzalika ad-du'a, sedangkan yang mengamini menjadi syarik, serikat, kawan bagi seorang yang berdoa pada doa tersebut. Apa doanya? Doanya: Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ih zinatan wa amwala fil ayati dunya, Rabbana liyudhillu an sabili. Rabbana, tiga kali itu Rabbananya. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawal azab al-alim. Ini doanya. Doanya Musa alaihissalam diamini oleh Harun alaihissalam terhadap Fir'aun. Hadza dalil ala anna Musa kana yad'u wa Harun yu'ammin ala du'ai, wa anna alladhi yu'ammin yakun syarikan lidda'i fi dhalika du'a. Fastaqima ala dinikum wastamirra ala da'watikum. Teruslah kalian istiqamah di atas agama kalian. Wastamirra, dan teruslah di dalam doa kalian. Ala da'watikum, dalam dakwah kalian berdua. Ala da'watikum wa la tattabi'anni, dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti sabila alladzina la ya'lamun, jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Ay la tattabi'anni sabila al-juhal wadh-dhalal, janganlah sekali-kali taukid tattabi'anni ada taukid, kalian mengikuti jalan orang-orang juhal ad-dhalal, orang-orang yang bodoh yang menyesatkan. Jangan. Al-munharifin 'ala siratal mustaqim, yang menyimpang dari siratal mustaqim, jalan yang lurus. Al-muttabi'in 'ala turuqil jahim, yang mengikuti jalan neraka jahim. Fa'amara Allah Musa an yasri li bani Israil laila, an yusri bibani Israel laila. Maka Allah perintahkan kepada Musa AS untuk berjalan di malam hari dengan bersama Bani Israel. Wa akhbaru annahum yuttaba'un, dan dikhabarkan bahwa mereka diikuti. Wa arsala Fir'aun fil madain hasyirin, maka Fir'aun mengikuti di kota Madain. Yaquluna inna haula'i Musa, ay Musa wa qawmu, la syarzumatun qalilun, wa innam lana la ghaidun, wa inna la jami'i hadirun. Fajama'a junudahu qasihim wa danihim wa atba'ahum bijunudihi baghya wa udwa ay khurujihim baghin ala Musa wa qawmihim wa mu'tadina fil ard. Fa'idha ishtadda al-baghi wa istahkama al-zamb fa'antadhir al-uqubah. Maka Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya seluruhnya untuk membunuh Musa dan Harun beserta yang mengikutinya. Seluruhnya dikumpulkan, yang jelek, yang baik, yang kuat, yang ini, yang itu, semuanya. Nah, dalam keadaan baghya wa udwa, permusuhan yang sangat kuat, kebenciannya terhadap Musa alaihi salatu wassalam, membenci dan memusuhi, juga ingin membunuh Musa alaihi salatu wassalam, melampaui batas di muka bumi. Kalau sudah terkumpul antara ishtaddal baghi, kejahatan yang memuncak, yang banyak, wastahkama dzamb, berkumpul juga dengan dosa-dosa yang ada, maka lihatlah, tunggu, wantadiril uqubah, lihatlah siksaan Allah pasti akan sampai kepada mereka. Nah, mereka ditenggelamkan. Wa jawazna bi bani Israil al-bahr ila akhir al-ayah. Nah, karena sudah keras permusuhannya, pertikaiannya, bahkan ingin membunuh Musa alaihi salatu wassalam, akan semakin kuat dan semakin dekat siksaan Allah atas mereka. Waliyadu billah. Wallahu al-musta'an. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.